kita bertemu hingga terasa begitu. Gila, aku terasa gila, gila karena kamu getar keisi hatiku. Sayang, aku telah jatuh cinta, sudah pandang pertama, jumpa di stasiun kereta. Sayang, aku telah jatuh cinta, sudah pandangan pertama, jumpa di stasiun kereta. Rasa kejiwaku aku tenang si hatiku. Tangkanya terkutu bisa tangkan itu waktu takannya segera. Semua yang kepada ku cinta, cinta pandang pertama, cinta di stasiun kereta.